طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar Al-Khattab Desa Selacau Batu Jajar Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di Bandung, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Insani Purbalingga, Radio Satu Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, dan radio lain serta channel TV yang ikut merelay siaran kita ini, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang surga. Senin yang lalu kita sudah membahas orang-orang yang pertama-tama masuk surga. Ada orang mukmin terlambat masuk surga. Karena apa? Karena mereka itu harus masuk dulu ke dalam neraka. Karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan ketika di dunia. Mereka bukan orang kafir. Kalau orang kafir mah abadi di dalam neraka selama-lamanya. Tapi ini orang muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Maka sebelum dimasukkan ke dalam surga, mereka harus dibersihkan dulu dari dosa-dosa itu. Setelah bersih dengan azabnya, baru nanti dimasukkan ke dalam surga. Jadi tidak ada seorang pun mukmin sekecil apapun imannya, sebesar apapun dosanya, yang abadi di dalam neraka, tidak ada. Setiap muslim pada akhirnya pasti masuk surga. Cuma ada yang ke neraka dulu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang muslim yang dosa-dosanya lebih besar daripada pahalanya. Padahal pahala itu sudah dilipat gandakan 10 kali lipat dari amalnya. Allah berfirman, "Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalia. Wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha." Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Orang yang tadi melakukan sholat subuh, pahalanya sama dengan berapa kali sholat subuh? 10 kali sholat subuh. Jadi 5 kali sholat fardu sehari semalam, pahalanya sama dengan sholat 50 kali sehari semalam. Semua kebaikan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Ada yang lebih lagi daripada itu. Orang yang sabar itu pahalanya itu tidak dihitung saking banyaknya. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah orang-orang yang sabar akan diberikan pahala atas kesabarannya tanpa hisab, tanpa dihitung-hitung. Digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak, lebih dari 10 kali lipat. Jadi siapa yang melakukan satu kebaikan, dia akan dibalas 10 kali lipat. Tapi wa man jaa bis sayyi'ah, siapa yang melakukan satu dosa, maka tidak dibalas kecuali satu kesalahan. Ditulis satu kesalahan. Oleh karena itu mestinya kalau antara perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh seorang muslim seimbang, dia melakukan 10 kali kebaikan dan 10 kali dosa, mestinya pahalanya tetap lebih besar, lebih banyak 10 kali lipat daripada kesalahannya. Kalau ditimbang teh akan berat kepada pahala. Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jadi siapa yang berat timbangan pahala kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi, langsung ke surga, tidak ke neraka dulu. Terus dosa-dosanya terhapus oleh sebagian dari pahalanya. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Jadi kalau kebaikan 10, dosa 10, berarti pahalanya berapa? 100, ya. Dosanya 10. Nanti 10 pahala dipakai menghapus 10 dosa, dosanya habis. Yang tersisa 90 pahala. Makanya dia berat, yang berat pahalanya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jadi kalau ada orang muslim yang ke neraka, menunjukkan apa? Dosanya itu lebih dari 10 kali lipat dibanding kebaikannya. Umpamanya dia melakukan 10 kebaikan, tapi melakukan 200 kali dosa. Tidak seimbang kan? Akhirnya pahalanya lebih ringan. Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi orang yang ringan timbangan kebaikannya, artinya dosanya yang lebih besar. Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat menetapnya nanti di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apakah tahu enggak kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Nah, jadi orang yang dosanya jauh lebih besar menunjukkan amal buruknya jauh lebih banyak daripada amal baik. Dia masuk dulu ke dalam neraka. Sampai kapan? Sampai dosanya lunas oleh azabnya, baru diambil kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kadang muslim yang berdosa besar dahulu dimasukkan ke dalam neraka itu, di nerakanya mati. Kalau orang kafir tidak mati, kalau orang muslim mati. Diterangkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun nari alladhina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثُمَّ قِيلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْجَنَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ. Kata Nabi SAW, adapun ahli neraka, orang yang memang kekal abadi di neraka, mereka tidak hidup di dalamnya, tapi juga tidak mati. لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Tidak hidup, tidak mati. Disebut hidup, datu disiksanya habis-habisan, sampai ke dalam bagian tubuh yang terdalam. Jantungnya sampai kebakar, semua organ vital dalam tubuhnya terbakar. Disebut mati, enggak, dan masih merasakan azabnya. Itu orang yang kekal abad dalam neraka. Tapi nanti di neraka ada sekelompok manusia yang diazab oleh neraka, dibakar oleh neraka karena dosa-dosa mereka, lalu neraka itu mematikan mereka. mati sampai apabila mereka sudah gosong, sudah tutung, sudah lestreng, sudah jadi arang, diizinkan syafaat untuk mereka, maka didatangkan kelompok demi kelompok, lalu mereka dimasukkan ke sungai di surga. Kemudian dikatakan, hei ahli surga, kasih tempat untuk mereka. Lalu mereka tumbuh kembali seperti tumbuhnya biji yang berada di aliran air yang mengalir. Biji dimasukkan ke dalam, ditanam di pinggir selokan. Kesiram kan? Apa yang terjadi? Tumbuh. Kata orang Sunda mah, sirungan. Sirung itu apa? Bertunas, kemudian berbatang, lalu tumbuh jadi pohon. Seperti itu, ahli orang yang masuk neraka, sudah gosong, sudah mati, dimasukkan lagi ke dalam sungai di surga, kemudian tumbuh lagi utuh seperti sedia kala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lain yang diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qauman yakhrujuna minan nar yahtariquna fiha illa darat wujuhuhum hatta yadkhulul jannah. Ada satu kaum mereka keluar dari neraka setelah sebelumnya mereka itu dibakar dalam neraka kecuali daerah wajahnya yang tidak terbakar sampai akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Mereka yang masuk ke dalam surga setelah keluar dari neraka oleh para ahli surga yang sudah lebih dahulu masuk surga disebut dengan sebutan jahanamin, artinya mantan-mantan penghuni jahanam. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, yakhruju qawmun minan nar bisyafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fadkhuluna aljannata yusammuna aljahannamiyin. Kata Rasul SAW, akan keluar satu kaum dari neraka karena syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka masuk ke dalam surga dan mereka diberi sebutan dengan al-jahannamiyin. Masih dalam Sahih Bukhari dari Jabir radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nari bi syafa'ah ka'annahum tha'arir. Qultu wa tha'arir? Qala dhagabis. Akan keluar dari api neraka beberapa orang karena syafaat, seolah-olah mereka itu tha'arir. Aku, kata Jabir, bertanya, apa tha'arir itu wahai Rasulullah? Tha'arir itu yaitu dhagabis. Makna dhagabis diterangkan oleh para ulama di antara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, nabatun yakhruju qadra syibrin fi diqatil usbu la waraqa lahu. Jadi dhagabis itu tumbuhan yang keluar muncul, kata orang Sunda masirungan, yang tingginya kira-kira satu jengkal tapi belum berdaun. Seperti itu, tersiram, tersimram, lama-lama tumbuh besar juga. Jadi orang itu adalah orang-orang yang disebut dengan sebutan al-jahannamin. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang panjang, tapi di akhir hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta idza faragha Allahu min al-qada' bainal ibad wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli an-nar Amaral malaikata ayyukhriju minan nar man kana la yusyriku billahi syai'a. Mimman aradallahu ayyarhamah. Mimman yaqul la ilaha illallah fayarifunahum finnar. Ya'rifunahum bi athari sujud. Ta'kulun naru min ibni Adam illa athara sujud. Haramallahu 'alan nar an ta'kula athara sujud. Fayakhrujuna minan nar wa qad imtahashu fayusabbu 'alaihim ma'ul hayat fayambutuna minhu kama tambutul habbatu fi hamilis sail. Sampai ketika Allah selesai menghisab manusia dan Allah ingin mengeluarkan para ahli neraka dari neraka karena rahmatnya. Jadi orang dikeluarkan oleh Allah dari api neraka itu sebab-sebabnya banyak. Salah satunya karena syafaat dari Nabi SAW atau syafaat dari sesama manusia. Salah satunya ada yang keluar murni karena rahmat Allah. Maka Allah menyuruh para malaikat untuk mengeluarkan dari api neraka orang-orang yang ketika hidupnya di dunia tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dia hanya pelaku dosa-dosa besar. Tidak pernah minta-minta berdoa kepada selain Allah. Tidak pernah menyembah kuburan, menyembah orang yang sudah mati, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah para setan dari kalangan jin gitu ya. Pokoknya tidak pernah. Tapi dia mah paling mabok, judi, zina, maling, nukaran itu tah. Banyak gitu ya. Tidak pernah menyekutukan Allah. Dari kalangan orang-orang yang Allah ingin rahmati, dari kalangan orang-orang yang menyatakan la ilaha illallah. Pokoknya dia muslim. Yang namanya muslim pasti pernah mengatakan la ilaha illallah. Nah, kemudian para malaikat masuk ke dalam neraka. Mereka tidak tersiksa masuk ke dalam neraka juga. Dan tubuhnya oleh Allah diciptakan, didesain sedemikian rupa sehingga tidak merasakan panasnya api neraka, penderitaan dalam neraka, tidak. Masuk, mereka mengenal orang-orang tadi dari wajah, dari bekas sujudnya. Karena neraka akan membakar seluruh tubuh Ibnu Adam kecuali bekas sujudnya, wajahnya tetap utuh. Karena Allah mengharamkan atas neraka untuk memakan wajah-wajah dari bekas sujud. Oh ini nih kelihatan wajahnya utuh. Kalau orang-orang kafir atau orang yang ngaku muslim tapi tidak pernah sujud, ada orang muslim yang seumur hidup tidak pernah sholat, ada? Mungkin adanya. Aakwanan wehungkul. Nah jadi utuh nih yang pernah sujud kepada Allah Azza wa Jalla ini dicomot. Mereka sudah gosong seluruh tubuhnya. Diambil fayusabbu 'alaihim ma'ul hayat. Lalu dibanjurkan ke atas tubuh mereka ma'ul hayat. Ma'ul hayat teh air kehidupan. Lalu tumbuh lagi daging-daging yang sudah gosong, bagian tubuhnya yang sudah hilang. Tumbuh lagi seperti tumbuhnya biji menjadi pohon ketika biji itu ada di terarik, tersirami oleh air. Tumbuh lagi. Nah, begitulah orang-orang itu di dalam nerakanya oleh Allah Azza wa Jalla dihidupkan kembali. Bahkan dalam hadis dijelaskan, masih hadis sahih Muslim, bahwa innallaha yukhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dinarin aw nisfi dinar aw mithqala dzarratin min iman bal yukhriju aqwaman lam ya'malu khairan qatta. Allah mengeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil debu. Debu itu saking kecilnya tidak kelihatan. Iman sekecil debu kebayang, iya. Orang ini pasti malas ibadah. Orang ini pasti sering melewatkan sholat. Orang ini pasti banyak melakukan dosa-dosa besar. Kalau imannya sekecil debu. Bahkan Allah mengeluarkan beberapa kaum yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yudkhilullahu ahlal jannatil jannah. Yudkhilu may yasha'u bi rahmatihi wa yudkhilu ahlan narin nar, thumma yaqul unzuru man wajadtum fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman fa akhrijuh." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah memasukkan ahli surga ke surga. Allah memasukkan orang-orang yang Allah kehendaki karena rahmatnya ke dalam surga. Lalu Allah masukkan ahli neraka ke neraka. Kemudian Allah berfirman, memerintah kepada para malaikat, lihat oleh kalian ke dalam neraka. Kalau kalian menemukan orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil debu, keluarkan dia dari api neraka. Dalam hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah, ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه من الخير مثقال شعيرة فيجعلون بفناء الجنة ويجعلوا أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبت نبات الشيء في حميل السيل ويذهب حراقه ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. Kemudian diizinkan pemberian syafaat. Lalu beberapa pihak yang berhak ngasih syafaat memberi syafaat. Yang memberi syafaat itu para malaikat memberi syafaat. Terus para nabi memberi syafaat ke umatnya masing-masing. Lalu orang saling memberi syafaat di antara sesama mereka, orang mukmin dengan orang mukmin. Orang tua ke anaknya, anaknya ke orang tua, guru ke muridnya, muridnya ke guru, seseorang kepada saudaranya, saling memberi syafaat. Sampai keluarlah dari neraka. Orang-orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sebesar biji gandum. Sebesar biji gandum. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengizinkan para ahli surga untuk menyiram mereka dengan air di surga. Lalu tumbuhlah mereka seperti tumbuhan yang selalu tersiram air. Hilanglah bekas-bekas bakaran api neraka dari diri mereka. Kemudian mereka meminta tempat. Nanti di dalam hadis lain itu dikatakan, masuklah kamu ke dalam surga. Lalu mereka mendapati surga sudah penuh, enggak ada kapling untuk mereka. Lalu mereka berkata, ya Allah, tidak ada tempat untuk kami di surga ini, sudah penuh. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Maukah aku berikan kepada kalian istana di surga yang keadaannya sebaik-baik istana yang pernah ada di dunia? Kita belum pernah melihat istana yang terbaik di dunia ini, belum pernah. Mungkin ada, tapi kita enggak tahu di mana dan bagaimana keadaannya. Atau jangankan istana, hotel tertinggi di berapa? Bintang 6 ada di Bandung, katanya termegah se-Asia Tenggara. Nah itu mewahnya bukan main. Gang-gangnya juga pakai karpet di sini. Kalau masuk teh bawaannya teh ingin sujud atuh. Belum masuk kamarnya, ya. Kamar mandinya pakai bak panjang bisa berendam. Ada juga whirlpool kadang-kadang di dalam kamar. Whirlpool itu ya semacam bak lebih besar. Bulat apa bulat teh? Bulat, bundar. Airnya keluar nyemprot kenceng. Hangat, kita duduk teh, semprotan air teh menekan tubuh kita, serasa dipijat. Atau peler, atau kia, itu baru di dunia. Di akhirat, kata Allah Azza wa Jalla, mau gak aku berikan kepada kalian? Istana di surga, yang keadaannya semegah-megah istana yang pernah ada di dunia. Mau ya Allah, aku tambah lagi 2 kali lipat. Mau ya ridho ya Allah, tambah lagi 3 kali lipat sampai 10 kali lipat. Hasbuk, cukup ya Allah. 10 kali lipat. Lebih mewah dibanding istana termewah yang pernah ada di alam dunia ini. Istana termewah sekarang yang ada di dunia, kita belum tahu istana raja siapa, gak tahu. Dan istana raja termewah yang sekarang ini belum tentu termewah dibanding istana yang mungkin beberapa ribu tahun nanti akan datang, ya. Dengan teknologi yang super canggih, sekarang aja kecanggihan teknologi membuat hidup ini luar biasa nyamannya. Di daerah panas yang gersang, air selalu mengalir. Di tengah udara yang super panas, AC tetap menyejukkan ruangan, gitu ya. Di tengah padang pasir yang amat sangat tandus, tidak ada tumbuhan, buah-buahan lengkap dari seluruh dunia ada, si montong juga ada. Anggur, apel, jeruk termanis, itu kalau raja-raja seperti itu. Ini baru di dunia, apalagi di surga. Hatta yuj'ala lahu dunya wa asyru amsalihha ma'aha. Sampai diberikan kepada dia 10 kali lipat kemewahan yang pernah ada di alam dunia. Itu orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga. Yang paling rendah tingkatannya di dalam surga pastinya. Karena yang paling akhir. Gak ada lagi yang masuk surga setelah dia. Ini dia yang paling akhir nih. Semua yang tersisa di neraka hanyalah orang-orang kafir yang tidak ada iman sedikit pun dalam dadanya. Nah ini yang tadi, yang imannya sekecil debu, gak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, tapi ada kebaikan di dalam dadanya, dan ada iman. Tapi iman yang kecil ini tidak mendorong dia untuk melakukan kebaikan sedikit pun. Masuk juga ke dalam surga terakhir. Dan diberikan kemewahan 10 kali lipat kemewahan termewah yang pernah ada di dunia. Bayangkan kalau yang orang-orang muslim yang langsung ke dalam surga semewah apa itu. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata Nabi SAW, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazidu sya'ira ma yazinu sya'ira thumma yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi ma yazinu barra thumma yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazidu dharrah wal ahadits fi hadza katsiratun jiddan. Akan keluar dari api neraka orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji gandum yang ada masih ada kulitnya, ya. Dan juga akan keluar dari api neraka orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan sekecil biji gandum yang sudah dikupas kulitnya. Dan akan keluar dari api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sekecil debu. Hadis-hadis tentang masalah ini banyak. Yang intinya, ada di kalangan orang Muslim yang masuk dulu ke dalam neraka, tapi tidak abadi. Yang abadi mah hanyalah orang yang di luar Islam. Sebab semua amal ibadah dan kebaikannya itu ditolak, tidak diterima oleh Allah. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima agama itu, ibadahnya, amal baiknya enggak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat itu termasuk orang-orang yang rugi. Kalau ada pertanyaan, "Loh, kenapa harus Islam dulu untuk berbuat kebaikan gitu ya?" Berbuat kebaikan, kalau enggak Islam enggak diterima. Kalau Islam sekecil apapun diterima, kok enggak adil? Nah, ada yang bertanya begitu kan. Sekarang mah begini saja. Ya. Untuk bisa kuliah atau sekolah harus daftar apa tidak? Harus daftar. Terdaftar barulah terdaftar. Nanti boleh belajar, boleh ulangan, boleh ujian. Sekarang ada orang masuk enggak daftar dulu, ikut pelajaran, ikut. Nyata pas ujian dia ikut ujian. Nilainya 10 terus. Pas oleh guru mau dimasukkan ke catatan, ini enggak ada namanya ini orang. Bisa naik kelas? Tidak bisa. Kalau 6 tahun di SD, bisa dapat ijazah? Enggak bisa. Nah, kamu mah tidak terdaftar atau ya, sepinter apapun, secerdas apapun, tetap enggak bisa diakui. Ada orang yang protes, "Kenapa yang dapat ijazah harus yang daftar kalau padahal bararodo saya mah pinter, pedah terdaftar tidak dapat ijazah." Ada yang protes begitu? Enggak ada, ya. Apa salahnya daftar itu? Bayar enggak seberapa, menurut. Nah, ini mah Islam apa salahnya kalau memang mau berbuat kebaikan dan kebaikan ingin diterima, syahadat itu gratis, syahadatnya enggak bayar. Enggak perlu pulsa, enggak perlu kuota, enggak perlu jaringan internet. Syahadat sudah, semua amalnya nanti diterima, dicatat oleh malaikat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun muslim, sebesar apapun dosanya, asal tidak syirik, tidak melakukan perbuatan musyrik, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan dia dikeluarkan dari Islam, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam, tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kalau itu bisa kufur, bisa keluar dari Islam. Walaupun melakukan amalan umpamanya nih, seseorang berkeyakinan, menurut saya mah salat, saum tetap wajib atuh. Nah, maka dia kufur, keluar dari Islam walaupun dia salat dan saum. Menurut saya mah mabuk, zina halal asal suka sama suka. Terus mabuknya tidak merusak, tidak ngamuk, benci di kamar lak gitu ya. Kemudian berzina halal asal suka sama suka, saling menguntungkan. Halal. Maka dengan ucapan itu dia kufur walaupun dia tidak mabuk, walaupun dia tidak berzina. Berbeda dengan orang mabuk, orang berzina, tapi tahu itu haram, merasa berdosa. Meyakini haramnya itu. Ini mah masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi tidak kafir. Perbuatan dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Enggak. Pencuri, dia tidak kafir dengan mencurinya. Berzina, dia tidak kafir dengan berzinanya. Mabuk, dia tidak kafir dengan mabuknya. Demikian juga berjudi, dia tidak kafir dengan judinya. Selama dia masih tetap meyakini keharamannya, meyakini dirinya dosa besar, ya, ke surga atau ke neraka dia dulu dia, ya, ke neraka dulu. Berapa lama? Duka. Duka setahun, duka dua tahun. Padahal sehari di sana sama dengan berapa tahun di dunia? Ah, ikhtilaf. Ada yang menyatakan 1000 tahun, ada yang menyatakan 50.000 tahun. Sehari di akhirat. Ah, kamu disiksa samingguan tadi di akhirat. Kali we 50.000 tahun ta. Seminggu kali 50.000 tahun berapa tuh? 350.000 tahun disiksa nata. Lama apa? Lami. Lama dan lami. Jadi, na'udzubillah. Oleh karena itulah maka, walaupun dipastikan di akhirnya pasti akan ke surga seorang muslim, jangan coba-coba. Ah, penting mangke ke surga. Kenaiklah ke neraka. Saminggu mah. Nya saminggu di akhirat teh 350.000 tahun di dunia loh. Ya. Jadi lamanya luar biasa. Dan terazab lagi. Kita aja hidup puluhan tahun serasa lama bangetnya. Apalagi dalam kondisi tersiksa. Aduh coba. Kebelet, ingin ke WC, ingin sabrol-brolun, pas di WC ada orang nunggu semenit. Tersiksa apa tidak? Guling gasahan, ajrag-ajragan, gegedor, cepat-cepat gitu kan. Apalagi dalam kondisi tersiksa. Oleh karena itulah maka jangan coba-coba berpikiran gak apa-apa sementara. Yang penting sekarang di dunia happy. Sementara itu semen abad di sana itu ya. Jadi jangan coba-coba. Inilah orang-orang yang terakhir masuknya ke dalam surga ya. Cukup penjelasan kita sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan berbicara tentang syafaat di hari Senin yang akan datang. Sekarang sampai di sini saja dulu dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas penjelasan yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami semua yang mendengarkan dan mengikuti kajian ini. Akhadul iman azan Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya secara langsung, kami silakan menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Dan bagi Anda pemirsa media Tarbiyah Sunnah Channel, bisa menuliskannya di kolom komentar. Baik, ada yang bertanya. Pertama Ustaz melalui WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Bagaimana keadaan seorang hamba yang timbangan pahalanya lebih berat dari timbangan dosanya, walaupun hanya berbeda tipis dalam kubur? Apakah dia akan tetap mendapat azab atau nikmat kubur? Iya, barakallahu fik. Orang yang merasakan azab kubur adalah orang-orang yang nanti dipastikan akan masuk neraka. Dan orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam neraka, dia akan terbebas dari azab kubur. Berdasarkan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, suatu saat Utsman berdiri di atas kuburan lalu menangis sampai jenggotnya basah oleh air matanya. Menunjukkan nangisnya itu bukan nangis asal-asalan. Bukan sekedar berkaca-kaca. Tapi deras air matanya sampai jenggotnya basah. Ditanya oleh orang, tadhkurul jannatan wan nar falam tabki wa tadhkurul khabar wa tabki. Engkau kalau ingat surga, ingat neraka tidak pernah nangis. Tapi kalau ingat kuburan nangis. Kenapa? Jawab Utsman, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innal qabra manzilatun min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru lahu. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Karena aku mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa alam kubur salah satu fase di antara fase-fase menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, kehidupan setelahnya lebih mudah bagi dia. Hisabnya nanti lebih mudah. Kemudian menyeberang siratnya mudah, sampai masuk ke dalam surganya juga mudah. Kalau selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur. Artinya dia memperoleh nikmat kubur. Tapi kalau orang tidak selamat dari alam kubur, maka kehidupan selanjutnya akan lebih berat. Hisabnya di alam mahsyar sangat memberatkan dia, hisabnya memberatkan dia, dibagi catatan sebelah kiri dari arah punggungnya, dan ketika nyebrang sirat bakal dijuralit, bakal terjerumus ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ini menunjukkan siapa yang nanti langsung ke surga, tidak masuk dulu ke dalam neraka, berarti dia selamat dari alam kubur. Dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur secara benar, sehingga selamat dari azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Muzain. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pemirsa YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bagaimana orang yang baru masuk Islam kemudian tidak lama kemudian meninggal dunia, apakah langsung masuk surga atau neraka dulu? Iya, orang ini banyak di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada orang datang pas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mau perang. Ya Rasulullah, saya ikut jihad. Saya Islam dulu apa perang dulu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dulu. Islam dulu. Baru perang. Akhirnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, langsung perang, langsung mati di medan perang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini seuntung-untung orang. Belum pernah berbuat kebaikan, langsung mati, langsung masuk surga. Kebaikannya ada, yaitu berupa apa? Perangnya itu, kalau perang dulu terus mati sebelum masuk Islam atau neraka. Makanya kalau kita mengislamkan orang, jangan dulu ditanya AIU kenapa mau masuk Islam, apa alasannya, pengalaman, jangan. Syahadatkan dulu, lalu nanti setelah dua kalimat syahadat boleh tanya-tanya. Ini kebanyakan banyak orang, saya suka lihat dari waktu saya muda gitu ya, proses orang masuk Islam, ditanya dulu, boleh tahu kenapa alasannya masuk Islam? Prung sejam itu tuh. Kalau nanti dalam waktu sejam itu dia keburu mati, ya mungkin punya penyakit jantung sebelum syahadat, atau dia berubah pikiran, duh ini ribet-ribet amat, gak jadi ya, bisa gitu, ya, gak jadi. Jangan tanya ini itu dulu, mas ini dulu, Islam kan dulu, syahadat dulu, ya. Ayo mari kita langsung syahadat, asyhadu an la ilaha terus. Nah setelah syahadat, baru boleh tanya. Tanya pengalamannya dan seterusnya, ya, boleh, seperti itu. Jadi Nabi SAW didatangi orang, jihad dulu atau syahadat dulu? Syahadat dulu, lalu langsung mati. Nah, ada lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pembantu pemuda tapi Yahudi. Jadi Yahudi membantu menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bolehnya punya pembantu orang kafir, selama tidak mempengaruhi agama kita, akhlak kita. Tapi kita yang mempengaruhi mereka. Adapun kalau umpamai kita punya anak, lalu menyewa babysitter untuk mengurus anak kita, dan dia kafir umpamanya, khawatir nanti anak kita diajari, ya jangan. Jangan punya babysitter yang kafir. Atau pembantu, tapi pembantu ini loyal kepada agamanya, ya. Mempengaruhi anak kita, ya jangan. Nah, Nabi SAW punya pembantu Yahudi, anak muda. Suatu saat pembantu ini sakit keras, dilayat oleh Nabi SAW. Lalu diajak Islam, aslim, Islamlah kamu. Pemuda ini memang dari dulu sudah simpati kepada akhlak Nabi SAW. Tapi takut kepada ayahnya. Jadi ketika sakit parah, dia diajak Islam, dia melirik ke ayahnya. Seolah-olah meminta izin masuk Islam. Apa kata ayahnya? Ati Abul Qasim. Ikuti Abul Qasim. Abul Qasim itu Nabi SAW. Ikuti Abul Qasim. Turuti itu Muhammad. Akhirnya orang ini mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu mati. Karena sakitnya parah. Apa kata Nabi SAW? Nahnu ahakku bihi min abihi. Kita lebih berhak terhadap anak ini daripada ayahnya. Lalu diurus oleh Nabi SAW. Dimandikan, disolatkan, dikafani, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini orang baru syahadat masuk Islam, setelah itu mati. Belum pernah berbuat kebaikan. Orang ini berada di surga. Adapun dosa-dosa kekafirannya terhapus oleh dua kalimat syahadatnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Muzayyin. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dari hamba Allah di Purwakarta. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana kalau Ustaz pelaku syirik dan itu tidak tobat karena merasa tidak dosa dengan hal tersebut? Jazakumullahu khair. Ada Ustaz pelaku syirik. Itu bukan ustaz, orang musyrik. Tapi anggaplah ada orang yang suka minta-minta ke kuburan, minta ke jin-jin gitu ya. Tapi dia suka ngasih ceramah. Kalau orang kayak gitu diduga kuat, nanti akan mengajak mustaminya untuk berbuat syirik. Sampai kan ada berita ustaz menghalalkan sabu-sabu. Ada? Menganggap halal, bahkan bagus, karena dengan nyabu itu lebih konsentrasi dalam membaca Al-Quran dan di dalam menghafalkannya. Iblis laknatullahi alaihi yang seperti ini, ya, menghalalkan apa yang jelas-jelas Allah haramkan. Dia menyatakan tidak ada dalam Quran hadis yang mengharamkan sabu. Iya, enggak ada, karena saat itu enggak ada. Ganja juga enggak ada, ekstasi juga enggak ada, narkoba juga enggak ada. Tapi apakah itu semua halal? Enggak. Karena kita punya kaidah. Kaidahnya kulul khabaith haram. Ya, semua yang khabaith haram berdasarkan ayat yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khabaith. Para nabi diutus untuk menghalalkan yang thayyibat dan mengharamkan semua yang khabaith. Ganja bikin teler apa tidak? Iya. Sabu bikin teler apa tidak? Iya. Khamr. Innamal khamru wal maisir wal azlam. Ya. Dan seterusnya disebut rizun min amali syaitan. Fajtanibu. Khamr itu haram. Jauhi. Najis. Nah. Lalu Nabi SAW menyatakan, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang muskir itu yang bikin mabuk, itu khamr. Dan setiap yang muskir haram. Apapun bentuknya, baik yang diminum seperti minuman keras, ataupun yang diisap seperti ganja, ataupun yang ditelan seperti pil-pil gitu ya. Atau mungkin saja umpamanya ada yang dibuat kue, diemplek-emplek, ya, dicampur dengan terigu atau bahan pembuat kue, masukkan heroin atau apa ke sana, kemudian dimakan, ya enak, ya teler. Itu khamr, karena bikin mabuk. Walaupun kadarnya sedikit, ma'askaro kathiruhu faqalilu haramun. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Saya kata kalau sabu di apa dipergunakannya? Dihisap apa dikenyot apa diminum apa dicampurkan? Jawab itu. Ditinju? Oh, dikenyot. Oh, kayak ganja gitu. Oh. Pengalaman. Lihat tuh. Dihisap berarti ya. Dihisap. Ya. Dihisap. Walaupun dihisap, apapun yang bikin mabuk termasuk lem. Lem bikin mabuk kalau dihisap. Iya. Maka itu khamr. Haram. Kaidahnya ada dalam Quran dan hadis secara lengkap. Adapun penyebutan sabu ya memang enggak akan mungkin ada tuh. Tapi kaidahnya sudah ada, ya, haram. Yang nyata haram dihalalkan. Itu bisa kufur itu kalau sengaja. Adapun kalau karena kebodohan maka maafu, diampuni. Ya, karena kekeliruan di dalam memahami. Nah, jadi orang yang menghafal sabu akhirnya ngajak santrinya untuk nyabu juga ya, ngejual. Ngejual. Jadi kalau orang menghalalkan apa yang haram bisa murtad dari agama Islam. Kalau apa namanya meyakini kehalalannya lalu keharamannya lalu dihalalkan. Nah, ini ada ustaz tapi syirik. Itu bukan ustaz, Barat, ya. Tapi mungkin saja ada, ya mungkin. Ada enggak ustaz yang jual jimat? Itu hakikatnya dukun yang berkedok ustaz. Nih sebentar lagi akan ada wabah ini. Ayo, saya sudah bikin mantra-mantra, jampe-jampe, harupat, gera-gede, gera, lompat. Nah, ini, ayo, murah meriah, 1 juta. Siapa yang tidak kena ini akan terkena virus itu. Siapa yang tidak beli ini akan terkena virus itu. Kalau bukan ustaz, gak akan laku ya. Laku, tapi karena ustaz. Oh, ustaz memang mungkin bohong. Tulisan lagi Quran tuh. Nyawa tulisan lagi Quran. Entah apa yang ditulis mungkin Fatihah dan seterusnya. Akhirnya disimpan, masuk WC, terhinakan itu tulisan Al-Quran. Ya, gak boleh. Nah, kalau ada ustaz yang melakukan perbuatan syirik tersebut dan merasa benar dengan perbuatannya, berbuat syirik tapi merasa benar, merasa melakukan ibadah. Ah, ini yang berbahaya. Tidak akan tobat. Dicarek, dilarang, malah melawan. Ini benar, bagaimana mau disalahkan, kan gitu. Sampai matinya dalam kondisi demikian, maka tak terampuni. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa syirik ini terbawa mati. Kalau umpah sebelum mati taubat diampuni, sebab para sahabat juga dulunya musyrik. Tapi kemudian taubat masuk Islam, terampuni, terhapus semua dosanya. Tapi kalau terbawa mati dosa syirik, nah, enggak akan diampuni. Kekal abadi neraka selama-lamanya. Sekalipun levelnya atau sebutannya ustaz. Tapi melakukan perbuatan syirik. Sekarang level ustaz ini oleh orang awam diberikan kepada para dukun. Diberikan kepada tukang sulap, tukang sihir, dan yang sejenisnya. Ini keliru besar. Profesor, doktor di bidang sains saja, asal bisa ceramah khutbah Jumat disebut ustaz juga, ya. Oleh karena itu, keliru. Kalau ada yang seperti itu, ustaz melakukan perbuatan syirik, mengajak orang kepada perbuatan syiriknya, dia dosa, memikul dosa-dosa dari murid-muridnya, dan kalau mati dalam keadaan demikian, tidak tertobati sebelum matinya, maka tidak diampuni, ya. Wallahu a'lam. Terakhir izin, ya. Nah, Ustaz, yuk. Pertanyaan dari pendengar Radio Terbesen. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana keadaan seorang hamba yang timbangan pahalanya lebih berat dari timbangan dosanya, walaupun hanya berbeda tipis di alam kubur? Apakah dia akan tetap mendapat azab atau nikmat kubur? Tadi. Konsentrasi ya tuh Zain, itu maka nadi sudah. Padahal paling akhir, Ustaz, paling bawah. Inilah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum belajar silat yang di dalamnya belajar tenaga dalam? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Bagaimana belajar silat yang ada tenaga dalam? Masya Allah. Itu dari baheula mula di Cina ada yang namanya Tai Chi, ya. Jadi seorang guru besar Tai Chi, wah murid-muridnya nyerang jungkel, jungkel, jungkel gitu ya. Tapi jungkel terjatuh tanpa disentuh. Datang seorang petarung asli, ayo dengan saya. 10 detik KO, ini enggak? Oleh karena itulah maka semua murid-murid yang gak jungkel sekedar acting. Sekedar acting. Kenapa? Karena dikondisikan oleh si guru. Siapa yang sudah muncul tenaga dalamnya, maka akan ada reaksi ketika bersentuhan dengan gurunya. Kalau nyerang ke gurunya, maka digitukan langsung mental. Siapa yang masih kena berarti belum punya tenaga dalam. Maka orang-orang itu berlomba menunjukkan agar dirinya punya tenaga dalam. Lepas digitukan pura-pura terjungkal. Dengan begitu naik tingkat, naik tingkat, naik tingkat. Ya. Oleh karena itulah maka ketika bertemu langsung dengan petarung asli 10 detik KO. Si pukulan petarung tersebut kena, digituin, tidak ada pengaruh apa-apa. Dipukul jarak jauh dengan tangan tenaga dalam, tidak ada pengaruh apa-apa. Terus terang saya pengalaman, saya dulu pernah belajar yang seperti itu. Tidak perlu saya sebut perguruan, perguruannya masih ada sekarang. Di Bandung, di mana-mana ada ya. Nah, kemudian pelatih tertinggi saya waktu itu mahasiswa ITB. Kalau latihan jungkel-jungkel, tapi anehnya nih. Ketika saya nyerang kena. Oh, kamu mah belum ada tenaga dalamnya. Kalau belum ada kenapa saya naik tingkat terus? Kan naik tingkat ya diceknya. Cek. Oh, kamu ada naik tingkat. Kamu ada naik tingkat. Kamu ada naik tingkat. Saya sudah naik tingkat terus. Itu ya. Berarti ada ya menurut versi dia. Orang lain nyerang jungkel-jungkel. Saya menyerang ceruk. Kamu mau belum ada, minggir. Aneh gitu. Nah, suatu saat di sebuah kampus terjadi pertandingan basket antara mahasiswa. Saya nonton. Di sana ada guru saya. Ternyata ribut, gerut. Wah, kelihatan lawannya itu nafsu luar biasa. Saya yakin ada guru saya pasti digitu mental gitu. Ternyata apa yang terjadi? Dipukul, cedak sampai jatuh. Wah, kok jatuh? Tidak terbental. Lalu guru saya bangun lagi, dia naik napas, konsentrasi. Wah, siap nih mengerahkan tenaga dalamnya. Pukul lagi, cedak, pingsan. Mana tenaga dalamnya? Waktu di latihan, wah, semuanya nalalamru kecuali saya. Di sana saya mikir apa unsur tenaga dalamnya, unsur bela dirinya. Sehat? Ya, mungkin sehat. Ya. Nah, oleh karena itu, kemudian keluarlah dari sana. Ya. Baca, baca, baca. Ternyata jurus-jurus yang diajarkan atau yang dilakukan itu bukan untuk mukul, nangkis, ya, menghindar, tapi menggosok-gosokkan ini ke badan. Terus melangkahnya tidak boleh melangkah, tapi harus digeser gitu. Sambil nahan nafas, ya. Ada yang nahan nafasnya 10 detik, 15 detik, tergantung makin lama makin bagus katanya. Sehat? Iya, sehat. Dan itu bagian dari ilmu yoga. Dan yoga adalah salah satu di antara ritual agama lain. Mungkin Buddha atau Hindu atau agama lama di Tibet seperti itu. Dari sanalah kemudian dijadikan jurus-jurus seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itulah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi orang banyak ngambat. Mungkin tidak semua perguruan begitu ya. Ngambat, tok. Jadi weh kesurupan, ada jurus monyet, ada jurus pamacan, ada jurus segala macam. Tanpa belajar pamonyet, pamacan, dan seterusnya, tiba-tiba ngambat bisa. Kesurupan, jin masuk. ya, jin masuk. Oleh karena itulah, maka itu berisiko, berbahaya terhadap akidah kita, ya. Orang seperti itu akan peka terhadap keberadaan jin, ya. Sedikit-sedikit, wah ada nih, sedikit-sedikit. Akhirnya terganggu secara psikis, ya. Nah, ada kawan saya, Zain juga kenal, dulu waktu muda, belajar yang sebenarnya stres dia. Di Cirebon sana, ya. Jadi, kalau mau belajar bela diri, belajar bela dirilah yang murni fisik. Kalau masuk ke ranah sana, itu berisiko ada intervensi dari kalangan jin, ya. Belajarlah yang fisik tanpa harus mempelajari pernafasan. Ingat, pernafasan salah satu ritual agama orang lain. Waktu dulu saya di kuliah ada satu mata kuliah namanya ilmu tauhid atau teologi Islam. Itu dipelajari, atau ilmu kalam. Teologi Islam atau ilmu kalam, atau disebut juga dengan sebutan ilmu tauhid. Itu mempelajari berbagai macam sekte, pemikiran, aliran, akidah dalam di dalam tubuh umat Islam. Ada salah satunya agama apa yang di Jawa itu? Kejawen. Salah satu ritualnya itu adalah ngatur nafas, mengosongkan pikiran, ngatur nafas. Dan itu diadopsi dari agama animisme dan dinamisme, ya. Kosongkan pikiran, atur nafas. Itu ritual. Dan itu adalah salah satu metode di dalam memperoleh ilmu tenaga dalam. Mungkin tidak semua perguruan begitu, enggak. Ini salah satu metodenya. Metodenya diambil dari ritual agama orang lain. Syaitan masuk, ya. Maka saya tidak menganjurkan belajar itu. Belajarlah bela diri, baik silat ataupun apapun yang murni fisik, ya. Adapun psikisnya, iman kepada Allah Azza wa Jalla, pelajari syariat secara benar, insyaallah kita bakal selamat, ya. Cukup sampai di sini saja, insyaallah kita akan jumpa lagi hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi